Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا ما بعد. معاشر الإخوة والأخوات رحمني ورحمكم الله. Melanjutkan درس kita pada kitab ما هي السلفية karya العلامة Al-Ustaz Al-Duktur Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari Hafizahullahu Ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, ada ralat terkait dua hal. Yang pertama yaitu terkait isi dalam khutbah kemarin, disebutkan dalam riwayat Abu Ghalib rahimahullah bahwasanya Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu melihat kepala-kepala kaum Az-Zariqah, para pengikut Nafi' ibn al-Azraq, seorang khawarij. Disebutkan atau anak sebutkan ketika itu ia keluar dari Basrah menuju sebuah daerah yang bernama, ada yang ingat? Ana lupa ketika itu. Nam, ada sedikit kesalahan di situ. Seharusnya dari Basrah ke-nya ini ada kesalahan padanya. Insyaallah kalau ana ingat akan ana sebutkan bismillah ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dars yang beliau pelajari di hadapan Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullahu taala, disebutkan pada pertemuan sebelumnya beliau mempelajari kitab tauhid, dan begitu pula syarah kitab tauhid yaitu Fathul Majid karya Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah. Begitu pula kitab Qurratu Uyunil Muwahidin karya beliau juga Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, dan kitab Tajridut Tauhid. Adapun kitab Tajridut Tauhid bukan termasuk dari syarah kitab Tauhid. Tersamarkan bagi ana pada pertemuan sebelumnya, yang dibenak ana karya Imam Al-Qarawi yang berjudul Al-Jadid, syarah kitab Tauhid. Namun yang benar Tajridu Tauhid merupakan kitab karya Al-Imam Al-Miqrizi rahimahullahu ta'ala. Naam. Kita melanjutkan. Pada biografi Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari, ana ingin bacakan di malam ini sebelum kita melanjutkan biografi beliau secara khusus. biografi ayah beliau secara lengkap. Adapun pertemuan sebelumnya kita sebutkan tidak terlalu panjang, namun terdapat pelajaran padanya yang perlu kita ketahui dari beliau rahimahullah ta'ala. Kita bacakan secara lengkap biiznillahi ta'ala. Berkata Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala, menjawab pertanyaan murid beliau yang meminta keterangan biografi ayah beliau Syekh Abdul Rahim. Kata beliau, qad manna Allahu alayya an nasha'tu fi kanfi walidayya al-karimain. Allah berikan kepada aku karunia aku hidup di sisi orang tua yang mulia, baik ayahnya maupun ibunya. Kedua orang tua saya, kata beliau, memiliki semangat yang penuh dalam mendidik kami dengan sebuah pendidikan yang salimah, yang selamat, yang mustaqimah, yang lurus. Walillahil hamd. Wa kana walidi rahimahullah yata'ahaduna ala umuri dinina. Wa min ahammiha as-salatu jama'atan. Ayah saya rahimahullah, kata beliau, memiliki keseriusan mendidik kami terkait perkara-perkara agama. Dan yang paling pentingnya adalah perkara sholat berjamaah. Betul-betul ayah beliau rahimahullah serius dalam permasalahan agama. Dan di antara perkara agama adalah wa kana yunabidhu al-bid'a wa ahlaha. Beliau menentang kebid'ahan-kebid'ahan dan pengusungnya. Jadi termasuk kesolehan ayahnya mendidik anak-anaknya untuk melawan kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Wa kunna nas'aluhu an ba'dhiha kal maulidin nabawi wa nahwihi. Dan saya sempat, kami, kata beliau, bertanya kepada ayah kami sebagian dari kebid'ahan seperti maulid nabawi, maulid nabi, dan yang semisalnya. Dan beliau rahimahullah mentahdzir kami, memberi peringatan kepada kami dari perbuatan maulid nabawi ataupun yang lainnya. Dan begitu pula dari orang-orangnya. Wa yadhkuru lana ba'dha fatawa al-ulama fiha kal Imam Abdullah bin Baz. Dan beliau menukil ucapan fatwa para ulama seperti Ibn Baz rahimahullah. Seperti Ibn Baz rahimahullah wa ghairihi dan yang lainnya. Kullu dhalika kana lahu atharun kabirun fi tawajjuhi li talabil ilm. Itu semua memiliki pengaruh besar untuk mengarahkan kami dalam talabul ilm, mempelajari ilmu agama ini. Lidza bada'tu fi hifdzil Qur'an, oleh karenanya aku memulai menghafal Al-Qur'an di Masjid Imam Bukhari, di mana ayah beliau juga merupakan takmir di situ, yang aktif di sana. Naam. Begitu pula beliau belajar di marhala ibtidaiyah beberapa tahun, walaupun setelah itu beliau terjadi berhenti sebentar dan kemudian lanjut lagi. Wa hubbiba ilayya ilmal hadis mundzu sughri, dan dibuat cinta kepadaku ilmu hadis semenjak kecil. Jadi beliau cinta pada ilmu hadis dari kecilnya, Syekh Abdullah Al-Bukhari. Dan aku pun bersemangat untuk mendapatkan kitab-kitab beliau, kitab-kitab ayahnya, dan begitu pula mempelajarinya. Was'alu amma ashkal, dan bertanya tentang perkara-perkara yang muskilah. Ma'a hifzi mastata'tu minha, begitu pula aku pun menghafal beberapa yang aku mampu darinya. Naam. Dan begitu pula naam ayah beliau Asy-Syaikh Abdul Rahim, beliau lahir dalam kondisi yatim. Telah kita pelajari sedikit tentang hal ini. Lahir atau besar dalam kondisi yatim dengan ibunya, hingga di tengah perjalanan beliau terpaksa meninggalkan dirasahnya, belajarnya. Kemudian akhirnya beliau, walaupun keluar tidak bisa melanjutkan pelajaran, belajar di sekolah, beliau tetap mengikuti halaqah-halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Begitu pula mengambil dari para ulama ketika itu. Dan akhirnya pindah ke Riyadh, bekerja di sana di sisi Malik Abdul Aziz rahimahullah ketika itu. Kemudian setelah itu kerja di berbagai kejurusan, di berbagai jurusan yang lain. Kemudian beliau bergabung di 6 Departemen Umum Badan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar sebagai sekretaris padanya. Pada awal tahun 1374 Hijriah. Kemudian naik menjadi Rais Qisim, menjadi pimpinan satu bagian dari Badan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar tersebut. Dan ketika itu Rais Amnya, pimpinan umum Hay'ah Badan Amar Ma'ruf Nahi Mungkarnya adalah Al-Syeikh Al-Allama Umar Ibn Hasan Al-Syeikh. Kalau ada Al-Syeikh, berarti orang tersebut merupakan keturunan Al-Syeikh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Fulan bin Fulan Al-Syeikh. Naam. Al-Syeikh Abdul Aziz Al-Syeikh Mufti, sekarang ini Mamlakah Arabiyah Saudiyah, Al-Syeikh. Dan rata-rata Mufti Saudi Arabia Al-Syeikh. Dan mereka memang Al-Su'ud dan Al-Syeikh dalam membangun kerajaan Saudi Arabia terus berjalan bersama sampai sekarang. Kecuali Al-Syeikh Ibn Baz rahimahullah. Dan rata-rata buta orangnya. Al-Syeikh Muhammad bin Ibrahim, gurunya Al-Syeikh Ibn Baz buta. Al-Syeikh Ibn Baz buta. Yang sekarang pun buta, Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Syeikh. Naam, masyaallah. Buta matanya namun hatinya melihat. Hatinya naam dipenuhi ilmu. Naam, Asy-Syaikh Al-Allamah Umar bin Hasan Al-Syeikh. Kemudian ayah beliau mendapatkan syahadah. Syahadah kalau di negeri kita namanya ijazah atau bukti. Wa tazkiyah, rekomendasi. Dan disimpan, kata Syekh Abdullah Bukhari, tazkiyah itu dari Asy-Syaikh Umar Al-Syaikh, yang menunjukkan kebagusan perilaku beliau, kebagusan sejarahnya, dan rekomendasi untuknya. Ya, kerja teman-temannya orang-orang soleh, para masyayikh. Nanti kita akan lihat bagaimana hubungan beliau bersama para masyayikh yang lain. Begitu pula Syekh Umar mengatakan tentang ayah beliau, innal muwadhdhafa wal al-muwaddaha ismuhu a'lahu al-ustaz Muhammad Abdul Rahim bin Husain al-Bukhari nasha'a fi ri'ayatina wa na'tabiruhu min abna'ina wa nathiqu fihi 'aqidatan wa husna khuluqin wa ikhlasan fi dinihi wa ikhlasan fi hukumatihi. Kata Syekh Umar dalam tazkiyahnya, dalam ucapannya, bahwasannya pegawai yang dijelaskan namanya di atasnya, Muhammad bin Abdul Rahim bin Husain al-Bukhari rahimahullah, hidup di pemeliharaan kami, dalam pemeliharaan kami, dan kami menganggapnya termasuk anak-anak kami, dan kami percaya padanya baik dalam akidahnya dan kebagusan akhlaknya. Kalau sudah ulama yang mentazkiyah beda. Wa ikhlasun fi dinih, ikhlas dalam agamanya dan ikhlas dalam penghakimannya. Nah, ditulis tanggalnya, tanggal sekian, syahadah nomor sekian. Nah, kemudian pindah ayah beliau ke Madinah An-Nabawiyah, bekerja di Mahkamah Pengadilan Syar'iyah Al-Kubra pada tahun 1380 Hijriyah sebagai penulis pengoreksi di sisi sebagian masyayikh dan hakim kota Madinah, dan begitu pula para ulama'nya. Di antara mereka Al-Syeikh Muhammad Al-Hafid, di antara masyayikh yang disebutkan di sini Al-Syeikh Muhammad Al-Hafid. Begitu pula Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jazairi, dan begitu pula Al-Syeikh Abdul Mu'in Abu Zira'. Al-Syeikh Abdul Mu'in Abu Zira' rahimallahul jami'. Dan ketika itu yang menjabat sebagai pimpinan pengadilan, begitu pula sekaligus imam dan khatib Masjid Nabawi, adalah Al-Syeikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Saleh. Al-Syeikh Abdul Aziz ibn Saleh rahimahullah, pimpinan mahkamah, imam dan khatib Masjid Nabawi ketika itu adalah Syekh Abdul Aziz bin Saleh rahimahullah. Dan beliau pun mendapat tazkiyah nam dari Syekh Abdul Aziz bin Saleh, yang dalam tazkiyah tersebut disebutkan, kana khilala amalihi mithalan lil jiddi wan nashat وقائم بكل ما يسند إليه من أعمال خير من أعمال خير قيام. Beliau di sela-sela tugasnya berbicara tentang siapa? Syekh Abdul Rahim. Merupakan contoh dalam hal kesungguhan dan semangat. Dalam tugasnya memiliki kesungguhan dan semangat. Ya. Dan mereka para ulama ini bersyukur kepada Syekh Abdul Rahim rahimahullah. Wa qaim, dan melakukan itu semua, tugas-tugas yang diberikan kepada beliau dengan sebaik-baik pemenuhan, dengan sebaik-baik qiyam, pengerjaan. Qala, ditulis tanggalnya tanggal sekian tazkiyah tersebut. Kemudian pindah ke Jami'ah Al-Islamiyah pada tahun 1388 Hijriah. 1388 Hijriah, 8 tahun setelah di mahkamah. Yang ketika itu sebagai pimpinan Jami'ah Al-Islamiyah adalah Samahatul Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah. Pimpinan Jami'ah Islamiyah ketika itu Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Pertama, beliau bekerja sebagai kepercayaan menjaga kas Jami'ah Islamiyah. Iya, jaga kas itu enggak main-main. Uang negara punya pemerintah. Ya. Jaga kas Jami'ah Islamiyah. Begitu pula diberikan kepada beliau sekretaris penulisan harian kas. Tulis. Begitu pula wakil penyebaran para pegawai. Kemudian dari pekerjaan tugas beliau ini, beliau mendapat syahadah dan tazkiyah pula. Berapa tadi tazkiyah sudah? Nah. Yang dijaga pula dari Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah. Tazkiyah dari Syekh bin Baz rahimahullah. Bahwasannya Asy-Syaikh Abdul Rahim rahimahullah yattasifu bi husni sirati was suluki wal ijtihadi fil amal, memiliki sifat baik dalam sirahnya, baik dalam perilakunya dan ijtihadnya, semangatnya dalam tugasnya. Kemudian beliau pun melanjutkan rahimahullah bekerja di Jami'ah hingga beliau pun diangkat dan bekerja sebagai orang yang dipercaya pada bagian imtihanat bikulliyati da'wa wa usuluddin, dalam bagi menguji di fakultas dakwah dan usuluddin. Nah. Thumma akhiran, kemudian terakhir beliau pun dipercaya pada bagian imtihan Al-Jami'ah Al-Islamiyah. Nah. Pada bagian imada al-qabul wa tasjil, penerimaan santri, penerimaan mahasiswa. Penerimaan mahasiswa sampai beliau pun selesai bekerja di pekerjaan hukumi pemerintahan pada tahun 1407 Hijriah. Ini sirah beliau dalam tugas-tugasnya. Maka ayah beliau menyaksikan tiga masyayikh yang disebutkan tadi, Al-Syeikh Umar ibn Hasan al-Syeikh, Al-Syeikh Abdul Aziz ibn Saleh rahimahullah, Al-Syeikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah, dan dapat tazkiyah dari ketiga masyayikh tersebut. Bihusni siratihi wa sulukihi wa istiqamatih, dan dipersaksikan bahwasanya beliau baik sirahnya, baik perilakunya, baik keistiqomahannya, dan yang lain-lainnya. Kata Syekh Al-Bukhari, wal haqqu yuqal, kebenaran itu yang diucapkan, annal amra kama qalu, perkaranya seperti apa yang mereka sebutkan, seperti yang masyayikh tersebut sebutkan. Sesungguhnya kami tidaklah mengetahui dari beliau rahimahullah, kami anak-anaknya tidak mengetahui dari beliau rahimahullah kecuali semangat, punya aturan, begitu pula kesungguhan, semangat dalam tugas, begitu pula semangat dalam kebaikan, dan yang lainnya. Bersama dengan itu beliau menjadi pengurus di bagian-bagian di Masjid Imam Bukhari yang terletak di desa atau kampung Babut Tamar di Jalan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Dan tugas itu beliau emban sampai mendekati 37 tahun. Beliau menjadi pengurus di situ kurang lebih 37 tahun. 37 tahun. Bersamaan dengan itu, beliau punya halaqah ilmu. Beliau ngajar juga dan menyimak hafalan Al-Quran, mengajar dan mengajarkan hafalan Al-Quran. Maka berapa banyak orang yang hafiz hafal Al-Quran yang beliau telah luluskan rahimahullah. Bahkan sampai pada akhir hayat beliau masih ngajar dan juga menghafalkan Al-Quran pada yang lainnya. Kata beliau, kata Syekh Al-Bukhari, beliau wafat dan meninggalkan 13 anak. Wafat meninggalkan 13 anak. Beliau seorang yang abid, nasik, ahli ibadah, dan juga orang yang taat, dan begitu pula semangat terhadap ilmu ayah beliau. Maka memiliki pengaruh kepada anak-anaknya. Anak beliau menjadi Al-Syeikh Al-Kabir, Syekh yang mulia, Syekh Abdullah Abdul Rahim Al-Bukhari. Mencontoh ayahnya, mencontoh orang tuanya, didikan abahnya dan ummahnya yang pertama kali. Bahkan beliau berbangga dengan orang tuanya yang seperti itu kondisinya. Muhibban lil ulama, mencintai para ulama. Mubajjilan lahum, memuliakan mereka. Muttabi'an lis sunnah, mengikuti sunnah. Munabidan lil bid'ati wal mubtadi'ah, menentang kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Jangan dikira orang yang soleh itu yang merangkul semua golongan, tidak. Justru termasuk kesolehan seseorang adalah membantah kebid'ahan dan para ahlul bid'ah. Mengajarkan ini bid'ah, tinggalkanlah. Dan begitu pula ahluha. Ala i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah, di atas aqidah ahli sunnah wal jamaah. Walahu silatun wathiqah bi'adadin kabirin min ulama'ina salafiyyin. Beliau punya hubungan yang kuat dengan sejumlah ulama kibar. Dekat dengan ulama, mendengarkan taujihat mereka, arahan mereka. Minhum samahatul imam al-allama al-mufassir Muhammad al-Amin al-Syinqiti rahimahullah, sahib Adwa'il Bayan. Di antara mereka adalah Syekh al-allama ahli tafsir Muhammad al-Amin al-Syinqiti rahimahullah. Begitu pula samahatul imam Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz. Dekat juga dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Begitu pula beliau punya hubungan dengan al-alamah al-faqih Abdurrahman As-Si'di rahimahullah. Mufassir juga. Sahib At-Taisir. Begitu pula bahkan disebutkan Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah menghadiahkan kepada ayah beliau berbagai kitab, dihadiahkan kepada ayah beliau oleh Syekh Abdul Rahman As-Si'di rahimahullah. Beliau bukan cuma nulis tafsir saja, qawaid fiqhiyah, begitu pula yang lain-lainnya. Begitu pula terdapat padanya, yang terdapat padanya khattu syekh, tulisan al-syekh rahimahullah. Di antara para ulama tersebut juga adalah al-syekh al-allama al-muhaddith Hammad al-Ansari. Al-syekh Hammad al-Ansari rahimahullah, ma'ruf, syekh ma'ruf. Begitu pula al-muhaddith Abdul Muhsin al-Abbad hafizahullah ta'ala, masih hidup sampai sekarang alhamdulillah. Wal-allama al-mujahid Muhammad Aman al-Jami. Begitu pula Syekh Muhammad Aman al-Jami al-Nasih al-Allama. Begitu pula Syekh Rabi' al-Muhaddith Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Begitu pula Syekh al-Allama al-Muhaddith al-Mu'arrikh Umar ibn Muhammad Falatah. Umar ibn Muhammad Falatah. Wa ghairuhum kathir. Dan yang lainnya sangat banyak. Nah, ini ayah beliau. Begitu pula beliau mengisahkan bahwasanya ayah beliau ini selalu menjaga puasa Senin dan Kamis di setiap pekannya. Dan beliau punya hidangan untuk diberikan kepada orang-orang yang berpuasa. Ya, setiap Senin dan Kamis ngasih buka puasa kepada orang yang berpuasa. Di Masjid Nabawi. Sampai bahkan di hari wafatnya beliau berpuasa, yaitu tepatnya di hari Kamis di tahun 1422 Hijriah. 6. Setelah beliau mengajar dan menyimak tulab, para talib Al-Quran, menyimak Al-Quran, beliau, murid-murid beliau bersegera pergi sebelum beliau. Karena beliau yang minta Asy-Syaikh Abdul Rahim untuk duluan. Karena beliau merasakan sakit ketika itu, sehingga beliau pun ingin untuk bersiap-siap ke Masjid Nabawi. Beliau pun wudu dan segera ke Masjid Nabawi berjalan kaki. Namun ketika telah dekat dengan pintu nomor 29, Masjid Nabawi punya punya nomor-nomor di pintu-pintunya, sekian nomor. Ketika sampai mendekati pintu nomor 29 di bagian timur Masjid Nabawi, beliau terjatuh di tangga masjid yang menjadi yang mengantarkan beliau hingga wafatnya rahimahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau sebagai pelajaran bagi kita. Melanjutkan perjalanan beliau, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah taala, setelah disebutkan bahwasanya beliau juga belajar dari Al-Allamah Al-Faqih, Umar ibn Muhammad Falatah, seorang ahli tarikh. Beliau pun berikutnya belajar kepada Al-Allamah Al-Faqih Al-Syeikh Atiyah ibn Muhammad, Al-Syeikh Atiyah bin Muhammad Salim rahimahullah. Atiyah ibn Muhammad Salim rahimahullah. Ketika itu beliau menghadiri syarah Mudzakirah Asy-Syinqiti fi Usulil Fiqhi, dalam bab usul fiqih. Dan begitu pula sebagian daras Ar-Rahabiyah dalam ilmu faraid, ilmu waris, dan juga syarah Al-Waraqat, yang itu semua disampaikan di Masjid Nabawi. Di antara syekh beliau juga adalah Al-Syeikh Al-Allamah An-Nasih Ali bin Muhammad Sinan. Ali bin Muhammad Sinan rahimahullah. Di mana beliau belajar kepada Syekh Ali bin Muhammad bin Sinan pelajaran Alfiyah ibn Malik dalam nahwu. Begitu pula Irsyadul Fuhul, Irsyad Al-Fuhul Lishawkani, Warraudul Murabba', begitu pula Ar-Raudul Murabba' dalam pembahasan fiqih Hanabilah, fiqih Hanabilah, mazhab Hambali. Di antara guru beliau juga Al-Syeikh Al-Muhaddith Al-Mujahid Al-Naqid Rabi' ibn Hadi Umair Al-Madkhali hafizahullahu wa matta'a bih. Semoga Allah menjaga beliau dan memberikan kenikmatannya kepada beliau, menjaga beliau. Kami belajar kepada beliau, kata Syekh Al-Bukhari, di masjid tetangga tempat beliau tinggal ketika itu. Jadi ada masjid yang bertetanggaan, yang tetanggaan dengan rumah beliau di Hai Al-Azhari, di kampung Al-Azhari. Belajar apa? Muqaddimah Sahih Muslim. Muqaddimah Sahih Muslim. Begitu pula belajar At-Taqyid wal-Idah milik Al-Hafidh Al-Iraqi. I'lamul Muwaqqi'in milik Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Begitu pula Ikhtisar Ulumil Hadith milik Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Begitu pula belajar kepada Syekh ahli bahasa, ahli tarikh, ahli nasab, Al-Syeikh Safiyyur Rahman Al-Mubarak Furi. Naam, Al-Syeikh Safiyyur Rahman Al-Mubarak Furi, yang kitab sirahnya sering kita baca dan pernah dibahas di majelis di masjid ini darasnya. Ya. Naam, Al-Syeikh Safiyyur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah. Aku bersama beliau lebih dari 2 tahun belajar kepada Syekh Safiyyur Rahman Al-Mubarak Furi lebih dari 2 tahun. Aku baca di hadapan beliau Kutubus Sittah. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan An-Nasa'i. Ya. Dan dapat ijazah dari beliau. Naam. Begitu pula kitab yang lainnya, Idhaful Akabir bi isnadit tafatir Al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah. Begitu pula baca di hadapan beliau Jami' Imam Tirmidzi. Dan begitu pula berbagai kitab dalam bidang bahasa, terlebih terkhusus dalam bidang nahwu dan sharaf. Naam. Terlebih dalam bab nahwu dan sharaf, ya, menggunakan kitab-kitab yang telah tersebar di negeri India. Karena beliau Al-Syeikh Safiyyur Rahman Al-Mubarak Furi, naam, dari sana asalnya. Naam. Begitu pula aku membaca di hadapan beliau sebagian kitab akidah seperti Ushulus Sunnah Imam Ahmad dan yang lainnya yang kebanyakannya diajarkan di Masjid Nabawi. Begitu pula belajar kepada Al-Syeikh Ahmad Ibn Yahya An-Najmi Al-Muhaddith rahimahullah. Begitu pula belajar kepada Syekh Ali bin Nasir Al-Faqihi, Ali bin Nasir Al-Faqihi rahimahullah. Naam. Di antaranya belajar Sulalah atau Silalah Ar-Risalah fi Dhammir Rawafid min Ahli Ad-Dalalah milik Mulla Ali Al-Qari rahimahullah. Mula Ali Al-Qari rahimahullah. Di antara guru beliau juga Syekh Ubaid, Syekh Al-Jalil Ubaid Ibn Abdullah Ibn Sulaiman Al-Jabiri rahimahullah, yang baru saja meninggalkan kita. Belajar apa kepada beliau? Mudhakkira Syinqiti fi Usulil Fiqhi. Begitu pula jilid pertama dari As-Sailul Jarrar milik Asy-Syaukani rahimahullah. Syekh Ubaid. Belajar pula kepada Syekh Al-Lughawi, ahli bahasa. Naam. Yaitu Syekh Abdurrahman bin Auf Al-Kuni. Beliau punya spesialis dalam bahasa yang tinggal di Madinah Nabawiyah. Nah, di antaranya mengambil kitab Milhah Al-I'rab. Nah. Dan yang lainnya yang masih banyak kata beliau, hafizahullah ta'ala. Kemudian ditanyakan kepada beliau, wahai syekh kami, apakah engkau, anda punya kaitan, hubungan dengan Syekh bin Baz, Syekh Al-Utsaimin, Syekh Al-Bani rahimahumullah? Kata beliau, inna haulai alladhina dhakartahum mafkharatun li ahli sunnah. Sesungguhnya yang engkau sebutkan tadi semuanya merupakan kebanggaan bagi ahli sunnah wal jamaah. Mereka semua termasuk imam ahli sunnah. Maka wal mar'u yatasharraf bi ayyadhkura ma lahu ilaqatun bihim. Seseorang itu merasa mulia dengan menyebutkan adanya hubungan ulama tersebut dengan dirinya. Nah, dengan dirinya. Nah, di spasi dulu dengan adzan. Setelah itu kita lanjutkan biiznillahi ta'ala pada kisah beliau bersama Syekh Ibn Baz wa Syekh Al-Utsaimin dan Syekh Al-Bani rahimahumullah biiznillahi ta'ala. Tafaddal al-muadzin yuadzin. Nah, sebelum kita lanjutkan, ana teringat tadi daerah yang dituju oleh kaum Mazariqah ketika itu dari Basrah menuju Ahwaz, yang ana sebutkan ketika itu menggunakan huruf ra, ahraz, tapi yang tepat adalah menggunakan waw ahwaz. Nah, atau dengan ha ahwaz. Nah, wallahu a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Kisah beliau bersama tiga masyayikh tersebut. Lidha aqul, kata beliau, oleh karena aku katakan, sesungguhnya dari sekian ulama yang aku tuliskan, aku masukkan dalam daftar guru saya, syekh saya, adalah Al-Allama Al-Imam Syekhul Islam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Di antara mereka yang aku masukkan dalam daftar guru saya adalah Syekh bin Baz rahimahullah. حيث حضرت بعض دروسه في مسجده بالطائف. Aku menghadiri sebagian pelajarannya di masjid beliau di kota Taif di musim panas tahun 1408 Hijriah. Ketika itu beliau mensyarah kitab Bulughul Maram. Dan begitu pula aku menghadiri berbagai liqa bersama beliau Dan aku sempat menyampaikan berbagai soal kepada beliau, berbagai pertanyaan. Dan aku pun menghadiri pembacaan kitab Tuhfatul Ahwadhi Syarah Jami' At-Tirmidhi, Syarah Sunan At-Tirmidhi, di rumah beliau di Taif. Dan aku merasa mulia bahwasannya aku menjadi orang ketiga dari orang-orang yang hadir. Yang ketiga itu di majelis Syekh rahimahullah ada tiga orang saja. Majelisnya Syekh bin Baz, ya, ketika itu didatangi atau dihadiri tiga orang saja, yaitu Syekh, Syekh sendiri, Syekh bin Baz, yang baca, dan saya. Cuma tiga orang, Syekhnya, yang baca, sama saya, Syekh Al-Bukhari sendiri, di rumah beliau. Walillahilhamd, walhamdulillah, kata beliau. Syekh bin Baz ini, ya, dapat cerita, kalau buka majelis umum di luar, yang hadir tuh bukan sembarang orang. Yang hadir itu dosen-dosen jami'ah, ya, guru-guru, ya, doktor mungkin. Syekh bin Baz rahimahullah, Al-Walid Al-Allamah, Syekhul Islam rahimahullah. Kemudian saya ingat bahwasannya Syekh di salah satu tahun, artinya satu tahun, ketika itu saya bertanya kepada beliau tentang perkara masuk belajar di Jami'ah Islamiyah. Ini Syekh Abdullah Bukhari sendiri yang cerita. Bertanya kepada Syekh bin Baz tentang permasalahan masuk di Jami'ah Islamiyah. Kata beliau, hafizahullah, syajja'ani lidukhuliha. Beliau memberikan semangat kepadaku untuk masuk ke Jami'ah Islamiyah. Wa sa'altuhu an kulliyatil hadis. Aku pun bertanya lagi kepada beliau tentang fakultas hadis. Fazadani tasyji'an. Beliau menambah, memberikan semangat kepada saya. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah ta'ala merekomendasi Jami'ah Al-Islamiyah Madinah. Nam, di antaranya juga Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Fahhamah Al-Faqih Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ini yang kedua. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Aku menghadiri pelajaran-pelajaran beliau di Masjidil Haram di Makkah. Di 10 terakhir di bulan Ramadan tahun 1407 Hijriah. Yang ketika itu beliau rahimahullah mensyarah hadis Jibril alaihi salam dalam Sahih Muslim. Maka aku pun mencatat faedah dari Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Naam. Begitu pula aku melakukan safar, naam, untuk menjumpai beliau di Unaizah pada musim panas, untuk menghadiri pelajaran-pelajaran beliau di musim panas. Aku menghadiri musim panas tahun 1408 Hijriah dan 1409 Hijriah. Nah, dan beliau pun menghadiri semua itu dan bermulazamah padanya, bahkan juga yang di Masjid Nabawi di kota Madinah. Begitu pula Al-Syeikh Al-Allamah Al-Muhaddith Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ketika beliau berziarah ke kota Madinah An-Nabawiyah di tahun 1408 Hijriah kurang lebih. Dan setelah itu pun beliau sempat beberapa kali menziarahi kota Madinah pula. Aku menghadiri liqa beliau, liqa umum, dan sebagian liqa pertemuan yang khusus juga. Dan saya pernah bersendirian bersama beliau, bertemu dengan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah sendirian, beliau sama Al-Syekh Al-Albani rahimahullah. Suatu hari ba'da sholat zuhur, ketika itu beliau keluar Masjid Nabawi ingin pulang ke tempat tinggalnya, maka aku pun berjalan bersama beliau memberikan beberapa pertanyaan kepada beliau, yang ketika itu Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah memegang tangan saya, dipegang tangannya Syekh Al-Bukhari sama Syekh Al-Albani rahimahullah, musyabbikan asabi'a yadihi al-yumna bi asabi' yadi al-yusra. Beliau silangkan jari-jari tangan beliau yang kanan dengan jari-jari tangan saya yang kiri. Ya, seperti orang digandeng seperti itu. Tawadu'nya Syekh Al-Albani rahimahullah sama muridnya Syekh Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'ah. Yas'aluni an ismi wa dirasati, tanya sama saya siapa namanya, bagaimana belajarnya. Ini seorang muallim. Wa kana musri'an fi masyiatihi, cepat kalau jalan Syekh Al-Albani itu. Sampai akhirnya di tujuan di rumah atau di tempat tinggal beliau, maka beliau pun minta izin dan aku pun beranjak pergi. Rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Dan begitu pula para ulama kita yang lainnya yang ini menunjukkan sirah mereka yang mulia, sirah mereka yang agung. Masih ada yang lainnya, sejarah beliau belajar dan sepak terjang beliau dalam mengajar, bagaimana beliau mendapatkan S1, magister, doktorah, dan bagaimana beliau mendapatkan gelar Al-Ustadz. Nah, Al-Ustadz kalau di sana dikenal sebagai pangkat profesor yang banyak meneliti, itu Al-Ustadz. Kalau di kita biasanya judul, di kita biasanya kalau ditulis nama penulisnya dikasih tanda alif yang ada hamzahnya, A, kemudian Dal, Al-Ustaz, Ad-Duktur, Abdullah bin Abdurrahim, Al-Bukhari, Hafizahullah Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam sahab. Kita cukup sampai di sini, bi'idhnillahi Ta'ala. Kita lanjutkan pada pertemuan yang lain insyaallah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.